Apa ujung-ujungnya? Sudah enggak ada hujah, menebarkan berita-berita bohong, isu-isu negatif, celaan-celaan, ya, label-label yang membuat orang pobi. Salah satu contohnya, label salafi itu radikal, salafi itu adalah wahabi. Ini adalah label-label dalam rangka untuk melarikan dan menjauhkan umat dari kebenaran, dari fakta. Dan tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap stabilitas negara, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kita. Ini adalah orang-orang yang berbahaya terhadap kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Berbahaya ini, yang mengemas sebagai seolah-olah pihak yang moderat, seolah-olah pihak yang toleran. Nah, mereka adalah orang-orang yang intoleran ekstrim, berbahaya terhadap negara ini, bagikan bom waktu. Bom waktu akan datang, waktu, hari H, jam D, dan detik yang diinginkan meledak dengan ledakan yang dahsyat dan menghancurkan negeri ini. Lebih berbahaya dan lebih kejam dari yang dilakukan oleh para teroris itu sendiri. Kalau para teroris, ya, yang terbunuh 7, 5, 4 di sebelah sana, gedung hancur, nanti besok di sana, tahun depan di situ. Tapi kalau ini, daya ledaknya ini menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, hancur, centang perenang saling bermusuhan. Dan lebih berat lagi dengan sistem liberalisasi dan sekularisasi, bangsa ini akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahui bahwa komunitas salafi secara praktek akidah dan prinsip mereka sangat berbeda dengan praktek dan akidah atau prinsip kaum teroris. Kalau bahasa ulamanya, syar'inya, disebut kelompok khawarij. Untuk menggampangkan, memudahkan masyarakat sekarang, sebutlah teroris khawarij. Karena di situ nanti ada teroris syiah, ya, semua-semuanya teroris. Ada teroris politikus, ada teroris berkedok suku, kepentingan suku, kepentingan daerah, ya. Teroris untuk kepentingan separatisme, untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia. Nah, semuanya menciptakan teror, pelakunya diberi nama teroris, pemahamannya diberi nama terorisme. Salafi berbeda dengan mereka dari banyak sisi. Sebut saja contoh, ya, para teroris dengan segala jenisnya tadi, ya, dengan segala latar belakang akidah dan kepentingannya, membolehkan mengkritisi pemerintah secara terbuka di masjid-masjid, di alun-alun, di bundaran HI, menggantungkan spanduk-spanduk yang berisi provokasi, melalui buletin-buletin isinya mengkritisi pemerintah secara terbuka, atau kebijakan-kebijakan pemerintah secara terbuka. Komunitas salafi tidak demikian. Komunitas salafi meyakini haramnya atau keharaman mencela, mengkritisi pemerintah di depan halayak ramai. Lo itu yang demo kemarin berjenggot lo, walaupun berjenggot. Mereka juga pakai baju atau celana cingkrang, walaupun demikian. Nah itu yang demo kemarin di Bundaran HI, wanitanya bercadar. Berarti salafi? Bukan, Pak. Salafi itu adalah sebuah akidah yang lengkap, universal, meliputi beberapa sisi akidah. Kalau salah satu sisinya dilepas, dia bukan lagi menjadi salafi. Nah, ini penting. Kalau ada orang Indonesia yang melakukan peledakan, pengeboman di beberapa wilayah di Jawa, di luar Jawa, bahkan melakukan pengeboman di luar Indonesia, melakukan pembunuhan-pembunuhan senyap, melakukan tindak anarkis, mengerusak, banyak terjadi. Apakah kita mau dengan itu untuk dikatakan orang Indonesia teroris? Pasti kita gak mau. Kemudian label terorisme itu melekat kepada bangsa Indonesia karena perbuatan oknum-oknum warga Indonesia. Kita gak mau. Ketika banyak beredar narkoba, narkoba, narkoba di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor, di berbagai wilayah di Indonesia, jumlahnya banyak sekali. Jutaan warga negara Indonesia, bukan puluhan ribu. Kalau teroris mungkin hanya jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi kalau narkoba jutaan. Apa kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, kemana kita pergi, kita akan dikatakan kamu orang Indonesia. Kamu orang Indonesia. Kemudian dikatakan orang Indonesia narkobais. Yang tersinggung dong kita. Marah kita. Nggak mau kita dikatakan nama Indonesia diidentikan dengan sesuatu yang sangat negatif. Sama juga, Pak. Tidak kemudian seorang yang secara zahir menjalankan sunnah Nabi dalam beberapa tampilannya dan beberapa ibadahnya kemudian dikatakan bahwa salafi teroris. Tidak. Salafi meyakini bahwa mencela dan membicarakan pemerintah secara terbuka haram hukumnya. Dan sudah sering dibahas. Salafi bahkan selalu menghimbau dirinya, keluarganya dan masyarakatnya untuk patuh dan taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang tidak bertentangan dengan wahyu ilahi, Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kaum teroris, dengan macam-macam kelompoknya. Kelompok yang menyerukan kepada khilafah, khilafah, khilafah. Atau kelompok yang menyatakan daulah Islamiyah. Atau dengan bahasa kita negara Islam, negara Islam, negara Islam. Berbeda. Kelompok atau komunitas salafi mengajak dirinya, masyarakat, keluarga dan masyarakatnya untuk taat patuh kepada pemerintahnya. Oh, itu katanya taat kepada pemerintah. Kemarin ada acara di desa ya, pentas dangdut dalam rangka memperingati ini dan itu, salafi gak mau ikut. Ya gak mau, Pak, karena di sana ada kemaksiatan kok. Allah Rabb kita melarang. Wah, ini radikal. Waduh, maaf, Pak. Kalau yang seperti itu Anda nilai sebagai radikal, nah ini mizan yang sudah tidak benar. Perhatikan baik-baik. Bahkan akan Anda dapati bahwa komunitas salafi bukan hanya sekadar melarang mengkritisi pemerintah secara terbuka, atau komunitas salafi adalah komunitas yang selalu menghimbau dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk taat dan patuh kepada pemerintahnya dalam perkara ma'ruf. Lebih dari itu, Pak, komunitas salafi itu saling mengingatkan di dalam kajian-kajian mereka atau berbagai kesempatan dan media untuk selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Bahkan dikirimkan teks-teks doa dalam grup-grup mereka atau telegram-telegram, channel-channel mereka, cara mendoakan, ya Allah bimbinglah pemerintah kami, ajaklah mereka, bimbinglah mereka kepada hidayah-Mu ya Allah, lindungi pemerintah kami ya Allah dari segala kejelekan, dari segala kejahatan dan niat-niat buruk musuh-musuhnya. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang soleh. Lindungi mereka dari makar-makar orang jahat. Ini doa-doa salafi, tua maupun muda, pria dan wanitanya. Dihimbau, kalau sudah lupa, diingatkan lagi oleh para ustadznya. Tolong berdoa untuk waliul amr. Coba lihat, Pak, adakah komunitas yang seperti ini, masyarakat yang seperti ini, maaf, selalu diingatkan. Kalau ada teman-temannya yang gak pakai helm, bahkan diingatkan di pengajian. Ya, pengajian salafi, tolong pakai helm. Ini di satu sisi, sehingga gak boleh disamakan komunitas salafi atau ada istilah salafi jihadi, salafi takfiri.